Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas di bawah koridor ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita memasuki ayat ke-84 dari surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Artinya, sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatunya. Kata-kata tamkin, makana yumakkinu tamkin, itu artinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan. Dengan kemampuan itu dia bisa melakukan semua urusannya yang ia inginkan. Kenapa? Karena dia telah dipercaya untuk melakukan sesuai dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah arti kata makanna. Kata-kata makanna nahnu di sini memakai dhamir nahnu. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala mengikut sertakan seluruh malaikat dan yang lain-lainnya. Bahkan sebagaimana dalam kisah tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu dengan bahasakan wakadhalika, apa artinya, dan demikianlah kami memberikan kedudukan, makanna lahu, kami telah memberikan kedudukan kepada Nabi Yusuf, yaitu dengan kemampuan itu Nabi Yusuf bisa berkuasa, bisa berkehendak, bisa pergi kemana saja yang ia inginkan di negeri Mesir tersebut. Maka kalau inilah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, maka itu adalah merupakan hal yang sangat terindah dalam hidupnya. Begitu juga kepada Dzulqarnain yang baru kita bahas dalam pertemuan yang telah lalu, itu Allah juga sudah memberikan kemampuan sehingga dapat berlaku dengan adil dan bijaksana. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Maka juga salah satu yang lain juga Allah juga akan mendatangkan atau memberikan langsung min kulli syai'in dari segala sesuatu sababa, yaitu dengan maksud kata bagaimana dapat mencapai sesuatu tersebut. Maka inilah hal yang dapat kita pentingkan di dalam fenomena kehidupan kita bermasyarakat. Kalaulah kita merasakan tidak mampu, maka kita perlu pertolongan orang lain. Dengan meminta pertolongan orang lain, berarti kita sudah melaksanakan perintah Allah, yaitu tentang tali silaturahim. Maka kalau orang merasakan dengan dirinya dia mampu, berarti dia sudah banyak memutuskan hubungan tali silaturahim. Itulah yang menjadikan salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu ia laksanakan, bagaimana ia dapat mampu melaksanakan dalam mengatasi kehidupannya sehari-hari, sedangkan dirinya itu tidak mampu dalam mengatasi kehidupannya terhadap hal yang kecil, yaitu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Dr. Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA yang telah mengkaji ayat 84 dari surah Al-Kahfi ini Sebelumnya ayat 83 disebutkan sa'atlu 'alaikum minhu zikra. Zikra dikenang. Nabi Zulkarnain dikenang. Dia bukan sosok nabi tetapi dikenang. Dia bukanlah nabi tetapi direkam di dalam Al-Qur'an. Apa yang direkam di dalam Al-Qur'an merupakan kenangan. Kita menemukan ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Abu Lahab ada ditulis di dalam Al-Qur'an, dia dikenang. Tetapi kenangan terhadap Abu Lahab tidak seperti kenangan terhadap Zulkarnain. Abu Lahab dikenang karena kebejatannya, Zulkarnain dikenang karena kebaikannya. Nabi Khidir dikenang karena kebaikannya, dan yang lain dikenang seperti Fir'aun karena kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup ini akan dikenang orang. Tinggal kita mau dikenang dalam kebaikan atau mau dikenang dalam kejahatan dan dosa. Pilihan ada di hadapan kita. Mau menjadi orang yang beriman sehingga menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan orang lain, atau mau menjadi orang kafir sehingga menderita dan sengsara. Di antara kenapa Zulkarnain itu dikenang, karena inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ketika dia memiliki kekuasaan, dia yakin benar bahwa kekuasaan itu bukan miliknya mutlak 100%. Ini kekuasaan titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dicabutnya kapan dan dimanapun, tidak nunggu 5 tahun baru habis. Karena kita menemukan di Sumatera Utara ini beberapa pejabatnya sebelum akhir masa jabatannya telah dicabut. Ada yang dicabut nyawanya, ada yang dicabut karena masuk penjara. Begitulah Zulkarnain menjadi pemimpin dan memiliki kekuasaan. Dia yakin benar kekuasaan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dikenang karena dia menyalurkan kekuasaan itu untuk menerapkan keadilan, sehingga seluruh kota yang dia masuki dia disambut dengan baik. Sehingga kenapa? Karena dia menerapkan keadilan. Yang melanggar disiplin, diterapkan peraturan untuknya. Yang memberi kontribusi kebaikan, dia beri reward, dia beri penghargaan, sehingga semua masyarakat cinta kepadanya, dan dia sebagai penguasa juga sayang kepada masyarakat. Dikenal karena kebaikan. Yang kedua, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan semua fasilitas, dan semua fasilitas itu dia gunakan untuk kemakmuran rakyatnya. Zulkarnain dikenang karena memakmurkan tidak saja pusat kota, sampai kota yang berada jauh dari kawasannya juga makmur dan dimakmurkan. Zulkarnain dikenang karena kebaikannya. Tinggal kita mau dikenang karena kebaikan atau mau dikenang karena kejahatan, karena korupsi yang kita lakukan, karena penindasan terhadap rakyat yang kita capai, atau keberhasilan yang kita raih. Pilihan ada di hadapan kita, tapi Zulkarnain dikenang karena kebaikannya. Ya, kesimpulan dalam pertemuan ini, ada hal yang diberikan Allah, yaitu sebuah kekuatan. Apabila kita bangun dengan ibadah kita, maka Allah akan memberikan lebih daripada apa yang kita inginkan. Inilah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Hanya cukup untuk melaksanakan perintahnya, memohon kepada Allah, supaya kita menjadi orang yang sabar, bersyukur, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan hikmah dari itu semuanya. Amin. Karena di dalam kehidupan kita, kita saja kadang-kadang tidak dapat mengatur diri kita, apalagi dengan keluarga sampai detail mungkin. Itu tidak akan mampu seseorang. Maka perlulah kekuatan itu kita bangun melalui kekuatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan sholat kita, dengan tahajud kita, dan dengan apa yang menjadi harapan kita dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu dapat menjadikan kita itu terus dapat bertahan hidup dengan menikmati ibadah kepada Allah tanpa memperhitungkan berapa lama kita sudah beribadah. Karena kalau sudah kita memperhitungkan, Allah juga akan mempertanyakan berapa lama sudah Allah berikan nikmat kepada kita. Maka hal itu adalah yang tidak sangat lumrah sekali. Yang sangat bagusnya adalah kita memohon terus kepada Allah supaya kita mendapatkan nikmat dengan perintah Allah dan nikmat dengan menjauhi segala larangannya. Amin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.